menjadi juara Dangdut Akademi Indonesia. Senang banget rasanya, sujud syukur aku sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebaikannya. Terima kasih kepada kedua orang tua, teman-teman, guru, dan penggemar yang selalu mendukung dan mempercayai. Lagu Lanjapi, aduhai sayang, rentak melayu. Tentunya tanggung jawab semakin besar, tapi aku janji aku tidak akan mengecewakan kalian.